Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qanihuddin wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang bisa kita nikmati, yang kita dapatkan pada siang hari ini, adalah kita diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertalabul ilmi syar'i, menimba ilmu syar'i, mempelajari ayat-ayat Allah, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinul Islam bil adillah. Qanahuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran al-aqidah al-wasithiyah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sebelum kita lanjutkan, kita murojaah sebentar. Tes ahwat masuk tadi. Teguh. Apa makna dari solawat? Apa makna dari solawat? Naam, terus mana selawat kepada manusia? Dari manusia. Dari manusia itu mendoakan beliau. Naam. Selawat ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah, maknanya adalah kalau dari Allah tabaraka wa taala, maknanya adalah sanauhu subhanahu wa taala fil mala'il a'la, pujian Allah subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Sementara salawat dari makhluk, maknanya adalah addu'a, doa meminta kepada Allah subhanahu wa taala supaya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa keutamaan salawat itu? Hardi, apa keutamaan di antara keutamaan salawat? Apa keutamaan salawat? keutamaan orang yang bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamanya adalah apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan bersolawat kepada dia 10 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku kata Rasulullah SAW sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat kepada dia 10 kali. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata penulis sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Dari penggalan ini ada satu pembahasan sedikit tentang makna alihi. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Anartikan kemarin maknanya adalah semoga Allah, salawat Allah atas beliau dan atas alihi, pengikut-pengikut beliau, wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya. Kalimat alihi terkadang dimaknakan dengan pengikut-pengikut beliau, dan terkadang maknanya adalah keluarga beliau, alihi, keluarga beliau. Kapan dimaknakan dengan pengikut-pengikut beliau dan kapan dimaknakan alihi dengan keluarga ahlu baiti? Kalau yang pertama, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau alihi itu digandengkan dengan atba'ihi, kalau alihi penyebutannya digandengkan dengan atba'ihi, maka fal alu, maka makna ali atau alu, humul mu'minuna min alil bait, mereka adalah kaum mukminin dari ahlul bait, kaum mukminin dari ahlul bait. Kalau alihi itu bergandengan dengan apa? Atba'ihi. Naam. Ai baitur rasul alaihi salatu wassalam, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi yang beriman. Itu kalau digandengkan dengan atba'ihi. Tetapi kalau dia tidak digandengkan dengan atba'ihi, kalau dia tidak digandengkan dengan atba'ihi, pengikut-pengikut beliau, maka alihi itu maknanya adalah pengikut-pengikut beliau di atas agama beliau semenjak beliau diutus sampai hari kiamat. Kalau dia tidak ada atba'ihi, maka alihi maknanya adalah pengikut-pengikut beliau di atas agama beliau semenjak beliau diutus sampai hari kiamat. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh sebab itulah kita artikan di dalam matan yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Di situ tidak ada atba'ihi. Atba'ihi berarti alihi maknanya adalah atba'ihi, pengikut-pengikut beliau. Nah, semoga selawat Allah atas beliau dan ala alihi atas pengikut-pengikut beliau yang berada di atas agama beliau. Naam, semenjak beliau diutus sampai hari kiamat. Dan juga kepada para sahabatnya. Berbeda kalau misalnya bergandengkan dengan atba. Seperti apa? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maka alihi maknanya apa? Keluarga beliau dan yang beriman. Apa maksudnya ya? Kalau kita mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, naam, wa man tabi'ahum bi ihsan, maka ada atba'nya namanya, atau wattabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan. Maka ahli maknanya keluarga beliau, ahli bait yang beriman. Tetapi kalau tidak disebutkan atba', maka ahli itu adalah maknanya atba', pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus sampai akhir zaman, yang beriman. Saya dipahami makna alihi. Saya paham ya? Nah, itu makna alihi. Dan tentunya, walaupun alihi dimanakan dengan atba, tentunya masuk padanya ahlul bait. Saya paham ya? Seandainya alu, yang maknanya pengikut beliau sampai akhir zaman, itu walaupun tidak disebutkan keluarga beliau, maka tentunya mencakup keluarga beliau. Karena keluarga beliau yang beriman termasuk pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Ini definisi yang lebih mencakup. Soalnya kalau alihi, kalau tidak disebutkan atba' keluarga beliau saja dan sahabat-sahabat beliau, berarti pengikut-pengikut beliau enggak dapat. Paham enggak? Kalau diartikan alihi dalam matan ini keluarga beliau yang beriman dan sahabat-sahabatnya, berarti pengikut-pengikut beliau kita ini tidak masuk padanya. Tetapi ketika dimaknakan atba', maka kita semuanya insyaallah taala masuk pada lafaz ini, alihi. Qanawidin rahimani wa rahimakumullah. Ini makna ali. Kemudian kita masuk pada poin yang berikutnya. Masuk mulai kepada inti pembahasan. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, amma ba'du. Adapun setelah itu. Fahaza i'tiqadul firqatin najiyah. Maka inilah keyakinan al-firqatin najiyah, al-mansurah, yang ditolong. Ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Ahlis sunnati wal jama'ah. Saya ulangi matanya. Kata beliau, inilah keyakinan al-firqatin najiyah, al-mansurah, yang ditolong. Ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Khonhujin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini tiga nama ahli sunnah wal jamaah. Tiga nama orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya sama. Maknanya sama. Kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama yang pertama adalah al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah. Nama yang kedua adalah at-ta'ifah al-mansurah. At-ta'ifah al-mansurah. Yang ketiga, nama mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu semuanya sama. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nama untuk siapa saja yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun penamaannya, kenapa dinamakan dengan al-firqatun najiyah? Asal penamaannya yang pertama adalah kenapa, atau al-firqatun najiyah. Al-firqah maknanya adalah at-ta'ifah. Al-firqah maknanya adalah at-ta'ifah, kelompok. Naam. An-najiyah maknanya yang selamat. Penamaan ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Naam, dan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang ma'ruf, Rasul mengatakan wasa tasariku hadhil ummah ala 73 firqah, dan umat ini kata Rasulullah akan terpecah menjadi 73 firqah, kelompok. Itu makna firqah. Kulluha fin nar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu kelompok. Semuanya di neraka kecuali satu kelompok. Qalu man hiya ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa mereka wahai Rasulullah? Rasul menyatakan mereka adalah orang-orang yang berada di atas semisal apa yang aku dan juga para sahabatku berada di atas di atasnya. Orang-orang yang berada di atas semisal apa yang aku dan juga para sahabatku berada di atas di atasnya. Nah, penamaan najiyah selamat dikarenakan dari lafaz kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu yang telah yang selamat. Yang telah selamat. Makna selamat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah disebutkan oleh Asy-Syaikhain rahimahullah, an-najiyah najiyatun fid dunya minal bid'i salimatun minha wa najiyatun fil akhirati minan nar. Dinamakan dengan an-najiyah maknanya adalah mereka adalah orang-orang yang selamat di dunia dari kebid'ahan, selamat ketika di dunia dari kebid'ahan dan selamat di akhirat dari neraka. Dari mana kok bisa menafsirkan dia selamat di dunia dari kebid'ahan? Dari kalimat apa? Man kana ala misli ana alaihi wa ashabi. Itu makna selamat di dunia dari kebid'ahan. Jadi paham ya? Karena mereka orang-orang yang tidak melakukan kebid'ahan, sehingga an-najiyah itu selamat dari kebid'ahan. Kemudian selamat dari neraka dari kalimat kulluha finnar illa wahidah. Kulluha finnar illa wahidah. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah penamaan ahli sunnah wal jamaah dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Karena memang mereka sekelompok orang yang selamat dari 73 kelompok yang ada. Naam, an-najiyah dikarenakan mereka orang-orang yang selamat dari kebid'ahan dan juga selamat dari neraka. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pihak-pihak yang mengaku sebagai al-firqatun najiyah tetapi mereka melakukan kebid'ahan, maka itu namanya pengakuan dengan tanpa bukti. Pengakuan dengan tanpa bukti. Buktikan kalau mereka mengaku al-firqatun najiyah, harus mereka meninggalkan kebid'ahan. Kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, penamaan dengan at-ta'ifah al-mansurah. Penamaan ahli sunnah wal jamaah dengan at-ta'ifah al-mansurah. Naam, penamaan ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansurin. Dalam riwayat zahirin. Mansurin. Senantiasa ada sekelompok dari umatku di atas al-haq mereka mansurin, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mansurin maknanya zahirin, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka juga disifati dengan alal haq. Kata Rasulullah SAW, la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum. Tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, dan tidak memadaratkan pula orang-orang yang tidak mau menolong mereka. Tetap mereka berada di atas kebenaran. Siapa? At-ta'ifah al-mansurah. Yang ketiga, ahli sunnah wal jamaah. Nama mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dinamakan mereka dengan ahlu sunnah li'annahum mutamassikuna biha, dikarenakan mereka berpegang teguh dengan sunnah. Sama dengan tadi an-najiyah, ya kan? Selamat dari kebid'ahan. Kenapa mereka selamat dari kebid'ahan? Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Naam. Kenapa mereka dikatakan ahlus sunnah? Dikarenakan mereka mutamassikuna biha, berpegang teguh dengan sunnah. Kemudian wal jamaah, kenapa dikatakan dengan al jamaah? Sama tadi dengan firqah, kelompok. Ya kan? Kelompok al jamaah. Li'annahum mujtami'una 'alaiha, dikarenakan mereka berkumpul di atas sunnah. Mereka berpegang teguh di atas sunnah dan berkumpul bersatu di atasnya. Ini khanahidin rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang harus kita perhatikan, mereka inilah at-ta'ifah al-mansurah, kemudian al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Al-jamaah begitu juga demikian, tidak lain mereka adalah orang-orang yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berpegang dengan apa yang Rasulullah dan juga para sahabat berada di atasnya, orang-orang yang menjauhi kebid'ahan, berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini ada tanbih ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Banyak manusia telah mengerti hal ini. Banyak orang-orang yang telah mengerti tentang kebenaran al-firqatun najiyah, ahli sunnah wal jamaah, at-ta'ifah al-mansurah. Karena mereka banyak mengerti tentang kebenaran ta'ifah ini, maka banyak di antara manusia yang mencoba atau bahkan mengaku-ngaku menisbahkan diri kepada kelompok ini. Nah, di situ ada kelompok yang mereka menamakan dirinya dengan aswajah, ahli sunnah wal jamaah. Maka jawabannya, apakah mereka benar ahlu sunnah wal jamaah? Maka yang membuktikan itu bukan pengakuan. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, mana bukti kalian kalau kalian memang jujur ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan sunnah ajaran Rasulullah SAW dan menjauhkan diri selamat dari kebid'ahan. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Ketika ada yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, aswaja, didengung-dengungkan, kemudian ternyata dilihat pengamalannya tidak sesuai Rasul membimbingkan untuk berpegang dengan sunnah beliau dan menjauhi dari kebid'ahan, justru orang-orang yang mengaku aswaja ini mereka melakukan kebid'ahan, bahkan banyak kebid'ahannya. Maka itu pengakuan yang tanpa bukti, dusta penamaan ahli sunnah wal jamaah. Sama seperti orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, mereka mengatakan waqalu layyadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi mengatakan, dan juga orang-orang Nasrani juga mengatakan, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Itu pengakuan. Boleh saja mengaku. Tapi apa Allah mengatakan kepada mereka? Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Katakan mana bukti kalian kalau kalian memang benar orang-orang yang jujur di dalam pengakuan kalian. Ini mana hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka karena banyaknya pihak-pihak yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, agak jarang kalau mereka mengaku al-firqatun najiyah. Agak jarang. Wallahu ta'ala alam bisawab kalau mereka mengaku dengan at-ta'ifah al-mansurah. Walaupun ada, tetapi yang banyak terusus di Indonesia ini adalah orang-orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Nah, maka oleh sebab itulah yaqun hajun rahimani wa rahimakumullah, karena yang paling penting itu adalah pembuktian, maka insyaallah taala sedikit pada pertemuan kali ini kita akan membawakan di antara sifat dan juga ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Nah, supaya benar-benar ketika kita menisbahkan kepada ahlu sunnah wal jamaah itu sesuai dengan sifatnya, bukan sekedar pengakuan. Dengan harapan apa? Sekali lagi, ketika kita menisbahkan kepada ahlu sunnah wal jamaah itu benar-benar dengan bukti, bukan sekedar pengakuan. Khairuddin wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara ciri dan juga sifat ahli sunnah wal jamaah adalah yang pertama, dan ini merupakan ciri yang paling inti, bahwasanya al-firqatun najiyah hiyallati taltazimu minhajar rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaja ashabihi min ba'dihi wa huwal qur'anul karim alladhi anzalahu Allahu ala rasulih wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi as-sahihah. Naam, yang pertama al-firqatun najiyah at-ta'ifah al-mansurah ahlu sunnah wal jamaah, di antara sifat dan ciri mereka adalah mereka berpegang teguh al-iltizam, berpegang teguh dengan metode minhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga minhajnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Ketika para sahabat bertanya, Rasul mengatakan ala misli ma ana alaihil yauma wa ashabi. Siapa saja yang berpegang teguh dengan apa yang aku dan juga para sahabatku berada di atas di atasnya. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah, kalau memang merangaku ahlu sunnah wal jamaah, maka pegang teguhlah Al-Quran, pegang teguhlah sunnah Nabi SAW dan juga sunnahnya para sahabat. Nah, jangan melakukan perkara-perkara yang baru. Yang kedua, di antara prinsip ataupun ciri dan sifat ahli sunnah wal jamaah adalah mereka kembali kepada kalamullah dan juga rasulnya ketika terjadi perselisihan. Ahli sunnah wal jamaah itu mereka kembali kepada firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tanazu, ketika terjadi perselisihan. Sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Maka jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara sifat dan juga ciri, masuk pula metode ahli sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah al-ta'ifah al-mansurah, sa'tabirut tauhid. Mereka adalah orang-orang ataupun kelompok yang mementingkan perkara tauhid. tahtabiru at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah di dalam beribadah. Kedua, seperti berdoa, wal istighatsah, wal isti'anah, waqta siddah war raha, minta pertolongan kepada Allah ketika lapang dan juga ketika susah, dan yang selainnya dari perkara-perkara tauhid. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah diantara ciri mereka adalah mereka sangat mementingkan perkara tauhid. Di dalam dakwah-dakwah mereka, mereka mementingkan perkara tauhid. Inti dakwah mereka adalah dakwah kepada tauhid. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang dakwatul tauhid adalah dakwatul anbiya war rusul. Dakwah tauhid itu adalah dakwahnya para nabi dan juga para rasul. Dari Nuh alaihi salam, rasul yang pertama, sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka atau inti dakwah mereka adalah tauhid. Begitu pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti dakwah beliau adalah tauhid. Begitu pula ketika mereka atau Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya untuk berdakwah ke berbagai negeri, ke berbagai pelosok, maka pesan beliau tidak lain yang paling pertama adalah mengajak manusia kepada tauhid. Sehingga ciri al-firqatun najiyah, ahli sunnah wal jamaah, at-ta'ifah al-mansurah, dakwah mereka yang utama adalah dakwatul tauhid, berdakwah kepada tauhid. Mereka sangat mementingkan perkara tauhid. Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inti dari segala perkara adalah tauhid. Nah, sehingga bukan dakwah ahli sunnah wal jamaah kalau inti dakwah mereka mengajak manusia sholat, yang pertama maksudnya. Ahli sunnah wal jamaah juga dakwahnya mengajak manusia sholat, tetapi tidak dijadikan sebagai yang pertama. Yang pertama, yang paling utama dipentingkan adalah dakwatut tauhid. Ada di situ beberapa kelompok-kelompok yang mereka berdakwah tidak mementingkan tauhid. Nah, tetapi mengajak manusia ayo sholat ke rumah, bukan ngajak yang lain, ngajak sholat semata. Tidak dijelaskan kepada mereka tentang perkara tauhid, tidak dijelaskan kepada pak masyarakat tentang perkara syirik. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak orang-orang yang mengikuti kelompok yang seperti ini, yakin tidak wah mereka cuma mengajak manusia untuk sholat, nah, dan mengamalkan sunnah-sunnah nabi yang lainnya yang mudah. Maka kita dapati orang-orang yang ada di kelompok tersebut, mereka tidak mengerti tauhid. Nah, bahkan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, meminta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sebabnya apa? Dikarenakan mereka tidak mementingkan dakwatut tauhid. Sehingga kelompok yang lebih mendahulukan perkara sholat, maka itu bukanlah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah sekali lagi tentunya mereka juga berdakwah kepada sholat. Tapi yang kita maksudkan inti dakwah mereka yang paling mereka pentingkan. Karena yang akan menentukan amalan-amalan yang lain adalah perkara tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman ahlul kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Fal takun awwalu ma tad'uuhum ilaihi shahadatu an la ilaha illallah, maka hendaknya yang pertama engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Nah, apakah orang Yahudi enggak ngerti tentang Allah? Jawabnya ngerti enggak? Ngerti, tahu Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Punya ilmu mereka yang sanadin rahimani wa rahimakumullah, tapi tetap dakwah kepada tauhid. Karena mungkin saja seorang itu mengerti tetapi secara pengamalan terjatuh dalam kesyirikan. Maka setelah itu Rasul mengatakan fa in ata'uhum fa in ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepadamu pada hal tersebut, maka kata Rasulullah SAW, perintahkanlah mereka untuk mengerjakan sholat dalam sehari semalam 5 kali. Baru sholat. Setelah tauhid baru sholat. Begitu pula yang salahuddin rahimani wa rahimakumullah. Bukan termasuk 6 al-firqatun najiyah. Ahli sunnah wal jamaah yang inti dakwah mereka adalah mencari kekuasaan. 6 Bagaimana pokoknya kita bisa menguasai negara supaya bisa menerapkan hukum Islam di negara tersebut. Ini dakwahnya al-ikhwanul muslimin, al-ikhwanul muslimun, dan juga dakwahnya Hizbut Tahrir. Dakwahnya al-ikhwanul muslimun dan juga Hizbut Tahrir. Yang mereka, inti dakwah mereka adalah bagaimana umat Islam ini berkuasa. 6 di negara kemudian bisa menerapkan hukum Islam. Sementara mereka banyak tidak mengerti perkara tauhid. Yang mengatasnamakan jihad, ternyata ketika mereka berjihad, 6 ada yang bawa jimat. Ada yang bawa jimat-jimat. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, berarti mereka belum paham perkara tauhid. Kok menyerukan untuk mendirikan syariat Islam. Maka dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, inti dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Khana hijin rahimani wa rahimakumullah. Yang ke berikutnya. Di antara ciri dan sifat al-firqatun najiyah at-ta'ifah al-mansurah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yuhyuna sunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, sunnah di sini maknanya thariqah, turuq, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Yang mereka hidupkan bukan sekedar perkara-perkara yang hukumnya sunnah, yang hukumnya mustahab. Tetapi apa? Yang sunnah, yang wajib mereka hidupkan. Fi ibadatihim, di dalam ibadah mereka, wa sulukihim, dan suluk mereka, wa hayatihim, dan di dalam peri kehidupan mereka, mereka mengikuti menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, akan nampak sifat mereka ini, sifat ahli sunnah wal jamaah, ketika mereka menghidupkan sunnah-sunnah yang telah mati di tengah-tengah manusia. Ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang telah banyak ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Maka mereka menghidupkannya. Yang telah hidup tentunya semakin dihidupkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Nah yang mati, yang banyak ditinggalkan oleh manusia, yang manusia tidak mengerti, nah maka ahlu sunnah wal jamaah mereka berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah tersebut. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itulah, fa'asbahu huraba'a baina qaumihim, jadilah Ahlus Sunnah itu orang-orang yang asing di tengah kaumnya. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ini juga termasuk ciri mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka qillatun bainan nas. Nah, al-firqatun najiyah, mereka itu sedikit di tengah-tengah manusia. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kama akhbaru anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal tersebut tentang mereka lah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil huraba, sesungguhnya Islam itu awal munculnya asing dan mereka atau dia akan kembali asing sebagaimana awal mulanya fatuba lil huraba, maka mereka atau keberuntunganlah, berbahagialah orang-orang yang asing tersebut. Sehingga ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, Ahlu sunnah wal jamaah mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, apalagi sunnah yang telah mati, sehingga mereka pun menjadi asing di tengah-tengah manusia. Nah, maka orang-orang yang melakukan kebid'ahan berarti mereka bukanlah orang-orang yang menghidupkan sunnah. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan, mengadakan perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, mereka bukan ahlu sunnah. Kenapa? Disebutkan oleh para salaf bahwasanya setiap kali muncul kebid'ahan, maka mereka telah mematikan sunnah. Setiap dihidupkan sebuah bid'ah, maka akan mati sebuah sunnah. Maka orang-orang yang mengadakan kebid'ahan bukanlah orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ciri dan sifat al-firqatun najiyah yang terakhir dari sekian banyak ciri sebenarnya, tapi ini perkara yang cukup penting untuk disampaikan, bahwasanya al-firqatun najiyah at-ta'ifah al-mansurah ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya, perhatikan, karena di situ sekali lagi banyak orang-orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, banyak yang mengaku as-salafiyun, mengikuti dakwah salafiyah, tetapi secara kenyataannya apa? Prakteknya itu menyimpang dari dakwah as-salafiyah. Maka al-firqatun najiyah ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya yu'adihimul kathiru minan nas, mereka dimusuhi oleh banyak manusia. Yu'adihim al-kathiru minan nas, mereka dimusuhi oleh banyak manusia. Wa yaftaruna alaihim, dan manusia mengada-ngadakan kedustaan atas mereka. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Jamil Zainu di dalam kitab beliau Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Kata beliau, Al-Firqatun Najiyah itu dimusuhi oleh banyak orang, dan manusia banyak mengadakan kedustaan-kedustaan terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Wa yunabizunahum bil alqab, dan mereka manusia banyak memberikan gelar-gelar yang buruk kepada ahlu sunnah wal jamaah. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Jamil Zainu rahimahullah, walahum uswatun bil anbiya alladzina qala Allahu anhum, maka mereka memiliki teladan dengan para nabi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi tersebut, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, baik dari kalangan setan jenis manusia dan juga jenis jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura, yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah lagi menipu. Surah Al-An'am. Maka kata beliau, wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anhu qaumuh, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kaumnya tentang beliau, kaumnya mengatakan sahir, dia ini seorang tukang sihir. Kazzab, dia ini adalah seorang pendusta. Hina mada'ahum ila tauhid, ketika beliau menyeru mereka kepada tauhid, wa kanu qabla dzalika yusammunahu as-sadiqal amin, dalam keadaan sebelum itu mereka menamakan beliau dengan as-sadiqal amin. Akhwana fid din wa akhawati billah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sehingga ini sudah menjadi sunnatullah. Bahwasanya al-firqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansurah ahlu sunnah wal jamaah, dimanapun mereka berada, dikarenakan mereka memang mengikuti jalannya Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, nam menghindari, menjauhi dari kebid'ahan-kebid'ahan, mengikuti jalannya para nabi dan juga para rasul, maka akan terjadi pada mereka apa yang terjadi kepada para rasul. Apa yang terjadi kepada para rasul? Yaitu dimusuhi. Dimusuhi. Banyak manusia yang benci, banyak manusia yang tidak suka kepada mereka. Nah, dan juga banyak manusia-manusia yang akan membuat kedustaan-kedustaan atas nama mereka. Dituduh mereka anti NKRI, dituduh Ahlussunnah wal Jamaah orang-orang yang anti NKRI. Apa NKRI itu panjangnya? Apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dituduh. Nah, dituduh sebagai apa? Teroris orang-orang yang melakukan pengeboman di sana dan di sini, dituduh Ahlussunnah wal Jamaah. Yaftaruna alaihim. Mereka, kata Jamil Zainul rahimahullah, akan mengadakan kedustaan-kedustaan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka dimusuhi oleh banyak manusia, kemudian apa? Mereka mengadakan kedustaan atas nama Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yunabizunahum bil alqab, dan mereka akan memberikan gelar-gelar yang buruk, ucapan-ucapan, ejekan-ejekan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menghidupkan di zaman sekarang ini misalnya jenggot, maka akan dituduh, akan diejek dengan kambing atau dengan yang lain, yang lainnya. Begitu juga orang-orang yang memakai jubah, nah yang itu merupakan khamis kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khamis, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW al-qamis, maka ketika mereka memakai qamis dituduh dengan pakai daftar wanita. Ada yang mengucapkan demikian. Begitu juga ketika celana mereka berada di tengah betisnya, di atas mata kaki, dituduh dengan apa? Kurang anunya, apa? Kurang kainnya dan seterusnya. Begitu juga sebagian para wanita ataupun para wanita yang memakai hijab syar'i, mereka pakai pakaian yang gelap, yang hitam, dituduh dengan apa? Ninja, atau lebih parah lagi apa? Kalau cerita orang rumah tahu, gundruwo. Tahu gundruwo? Apa gundruwo itu? Tampan apa ganteng? Gundruwo itu nggak tahu, katanya gundruwo. Wallahu a'lam gimana bentuknya gundruwo. Yang ada di film Mak Lampir dulu kan, entah benar pendak kayak gitu bentuknya. Nah, sama kayak penamaan tuyul. Memangnya tuyul gundul? Itu penamaan orang-orang apa? Orang-orang kita ya. Kalau apa? Kalau gundul kecil berarti tuyul. Kalau cantik apa? Cantik apa? Kuntilanak. Dan seterusnya. Wailah, walaupun ada itu semuanya apa? Bukan penampakan jin yang asli. Tadi paham ya? Bukan jin yang asli. Aslinya para jin itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka dan juga kabilahnya para jin itu bisa melihat kita. Bisa melihat kita manusia. Dia huwa wa qabiluhu, dia dan juga kabilahnya mampu melihat manusia Sementara apa? Kita tidak mampu melihat mereka. Makanya mungkin dinamakan dengan makhluk halus. Karena memang tidak bisa dilihat. Adapun penampakan-penampakan yang ada, itu adalah jelmaan dari jin tersebut. Jelmaan dari para syaitan ataupun jin-jin tersebut. Karena ini memang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin saja kalau mungkin di zaman dahulu enggak ada seperti di Indonesia ini. Indonesia ini Allah taala alam bisawab ngambil dari mana sehingga kalau melihat orang yang sangat jelek, rambutnya apa? Acak-acakan, maka mereka akan berlari, ngeri dan seterusnya. Ini khadijin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin itu terkadang menjelma dengan izin Allah tabaraka wa taala menjadi anjing hitam. Anjing hitam di antaranya. Begitu juga apa? Ular. Oh, ular. Bisa saja jin menjelma menjadi ular. Nah, bahkan bisa menjelma menjadi manusia. Sehingga kalau ada yang mengatakan anu apa? Orang nyetan itu, katanya nyetan itu, waktu aku lihat bapakku yang telah meninggal, kelihatan ketemu di jalan bangkit, bukan bapakmu, jin yang menyerupa seperti bapakmu, bukan bapakmu yang bangkit. Dusta, sallallahu rahimani wa rahimakumullah. Nah, ingat ketika orang-orang Quraisy bermusyawarah untuk membinasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengusulkan di penjara, ada yang mengusulkan diasingkan, tiba-tiba datang orang yang tua. Orang yang tua. Apa usulnya? Usul kalian enggak ada yang tepat, kata dia. Yang tepat itu bunuh Muhammad. Siapa ini? Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Iblis yang menyerupa seorang laki-laki yang sudah tua. Sehingga yang paling penting adalah ketika mereka menyerupa dengan bentuk-bentuk yang ada, tidak boleh manusia takut kepada para jin tersebut. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah di antara prinsip ataupun sifat dan ciri al-firqatun najiyah ahli sunnah wal jamaah. Kembali kepada kitab. Saya ulangi, amma ba'd. Fahadha i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Ini adalah keyakinan al-firqatun najiyah al-mansurah sampai hari kiamat. Maksud sampai hari kiamat ini maksudnya bukan sampai tegak hari kiamat, tetapi ila qurbis sa'ah. Ila qurbis sa'ah, sampai mendekati hari kiamat. Karena hari kiamat itu tidak tegak kecuali yang hidup ketika itu sirarul khalqi, manusia yang paling jelek. Wahwa, yaitu keyakinan mereka adalah wahwal imanu billah, yaitu beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, dan juga beriman kepada kitabnya. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Wal ba'thi ba'dal maut, dan beriman dengan adanya kebangkitan setelah kematian, yakni beriman kepada hari akhir. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan adanya takdir yang baik maupun yang jelek. Ini diantara keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya apa? Mereka beriman kepada Allah, para malaikatnya, para rasulnya, para kitab-kitabnya, kemudian para rasulnya, pada hari akhir, dan juga iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini prinsip, dikarenakan ini memang adalah arkanul iman, rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Wadih, rukun iman di tengah-tengah kita semuanya. Yang pertama, wa huwal imanu billah, beriman kepada Allah. Kata Sayyidina rahimahullah, al-imanu billah yatadammanu arba'ata umur. Iman kepada Allah itu mengandung empat perkara. Iman kepada Allah mengandung empat perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan adanya Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kandungan iman kepada Allah yang pertama adalah mengimani keberadaan Allah. Artinya Allah itu benar-benar ada. Nah, dan beriman kepada Allah atau apa? Beriman dengan keberadaan Allah itu bisa diketahui dengan empat cara. Mengimani keberadaan Allah itu bisa diketahui dengan empat cara. Nah, tapi diketahui Allah itu ada itu dengan empat perkara. Dengan empat perkara. Kenapa kok dibahas Allah itu ada dengan empat perkara ini? Karena Allah itu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, termasuk perkara yang tidak bisa kita lihat. Tadi paham ya? Tidak bisa kita lihat keberadaan Allah itu sekarang ini di dunia itu tidak bisa kita lihat. Tetapi kita harus benar-benar yakin akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu dibuktikan dengan empat perkara. Walaupun kita tidak bisa menyaksikannya. Karena ada orang-orang yang tidak percaya karena dia apa? Pengin lihat mana bentuknya? Mana bentuknya? Yang pertama adalah al-aql. Bisa diketahui adanya Allah itu dengan akal. Maksudnya dengan akal ya Rabbil rahimani wa rahimakumullah, kita lihat perkara-perkara yang ada di dunia ini. Nah, adanya pesawat terbang, adanya kapal laut, adanya mobil dan seterusnya. Kalau ditanyakan apakah pesawat terbang itu, kemudian mobil tersebut dan juga peralatan-peralatan yang ada itu muncul tiba-tiba atau ada yang membuat? Tadi paham ya? Tentunya ada yang membuat, ada yang membuat, ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Siapa yang membuatnya? Ya pembuatnya, pembuat kapal terbang, nah pembuat apa? Pembuat mobil dan seterusnya. Nah, begitu pula alam ini yang ada ini ya khonahujun rahimani wa rahimakumullah yang begitu besar, ada yang membuatnya dan ada yang mengaturnya. Siapa? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang datang dari India. Nah, menemui Abu Hanifah. Datang seorang dari atau sekelompok orang bahkan dari India yang mendatangi Abu Hanifah yang mereka tidak percaya akan keberadaan Al-Khaliq, sang pencipta. Yang mereka tidak percaya akan adanya sang pencipta. Maka yang kalau sedih rahimani wa rahimakumullah, besok kata Abu Hanifah datang lagi kalian. Maka esok harinya Abu Hanifah ditanya oleh mereka, bagaimana? Apa yang kau pikirkan? Kata Abu Hanifah, saya sedang memikirkan tentang sebuah kapal yang penuh dengan muatan barang-barang, kemudian dia memecah gelombang di lautan sampai dia bersandar di pelabuhan. Apa yang kau pikirkan, kata mereka? Yaitu kapal yang penuh muatan, yang mecah lautan, gelombang, kemudian dia bersandar di pelabuhan, kemudian turunlah penumpang-penumpangnya, dan pergi lagi. Tetapi kata Abu Hanifah, kapal yang membawa barang-barang ini enggak ada apa? Nakodanya. Nah, tidak ada apa? Yang nyetirnya. Kata mereka, engkau mikirkan ini? Engkau mikirkan ini? Iya, kata bahwa saya mikir gitu. Nah, maka kata mereka, idzan laisa laka aklun. Kata mereka, kalau begitu engkau enggak punya akal. Masa kapal yang demikian enggak ada yang memudikannya? Saya dipahami. Kata mereka, kamu enggak punya akal kalau begitu. Terus kata Abu Hanifah, terus langit yang begitu besar ini, begitu juga matahari dan seterusnya, kira-kira berjalan sendiri juga? Kalau mengatakan berjalan dengan sendirinya, malam dan siang, langit, matahari, bulan, lautan dan seterusnya, kok berjalan dengan sendirinya? Lebih lagi enggak punya akal, maksudnya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga secara akal, naam, adanya barang-barang, adanya makhluk menunjukkan adanya al-Khaliq. Itu secara akal. Yang kedua, secara panca indera. Ya, ini maksudnya secara panca indera, kita yakini dan kita rasakan dengan panca indera kita, dengan hati kita, penglihatan kita, pendengaran kita dan seterusnya, akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencontohkan yang fana bidun rahimani wa rahimakumullah, mengenali Allah, mengenali keberadaan Allah dengan panca indera kita, dengan hati dan penglihatan kita dan seterusnya, adalah ketika kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang langsung dikabulkan, terkadang lama. Bisa dipaham ya? Terkadang lama. Sudah berdoa, lama enggak dikabulkan. Tapi terkadang langsung dikabulkan dengan tanpa tanda-tanda sama sekali. Dengan tanpa tanda-tanda sama sekali. Minta sesuatu, tahu-tahu sore datang langsung. Bisa dipaham ya? Minta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tahu-tahu belum lama sebentar, langsung dapat yang dia minta. Itu menunjukkan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dari indera yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Doa langsung dapat. Persis dengan yang gini, diminta ya Rasulullah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau kita bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa. Beliau lagi apa? Lagi khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika itu enggak ada awan, enggak ada sedikit pun mendung. Nah, orang tadi mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta-harta sudah banyak binasa. Harta-harta habis. Kemudian jalan-jalan banyak terputus karena kemarau panjang. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka langsung Rasulullah berdoa, dan seketika yang tadinya enggak ada awan sama sekali, tiba-tiba muncul awan seperti apa? Turun. Perisai. Kemudian bergerak dia, kemudian langsung turun hujan yang menetes, yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Doa langsung. Langsung. Itu menunjukkan apa? Dengan panca indera bisa kita rasakan ketika kita berdoa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kita mungkin merasakan. Nah, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tahu-tahu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sangat jelas menunjukkan keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi yang langsung tadi. Nah, bahkan apa, ada di zaman Rasulullah dua orang yang bercerai, suaminya muslim, istrinya kafir. Sehingga mau enggak mau harus bercerai. Maka yang sana hujan rahimani wa rahimakumullah, suami istri punya anak satu. Punya anak satu. Nah, ya sudah, kata Rasulullah, suami kamu berdiri sebelah sana, istri sebelah sana. Anaknya tengah-tengah. Anaknya tengah, tengah-tengah. Maka yang sana hujan rahimani wa rahimakumullah, sekarang kata Rasul, silahkan engkau pilih wahai anak. Pilih ibumu atau ayahmu. Ayahnya muslim, ibunya kafir. Ternyata apa yang dilakukan oleh anak ini, dia pelan-pelan menuju ibunya. Ketika dia menuju ibunya, Rasulullah berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Rasul terus berdoa, berdoa. Ketika hampir dipeluk ibunya, dia langsung lari ke ayahnya. Dia langsung lari kemana? Ke ayahnya. Diselamatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dengan sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung dilihat, iya kan? Itu namanya apa? Dikabulkannya doa langsung dilihat oleh mata, dirasakan, itu menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan akal yang pertama, dan yang kedua dengan al-his, panca indera ini, kita yakin dengan sebenar-benarnya akan keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum nanti, belum lagi ketika kita melihat dalil-dalil tentunya secara syar'i. Karena terkadang manusia itu tidak mau dikasih dalil syar'i. Makanya disebutkan oleh Syaitan dari empat perkara yang bisa diketahui keberadaan Allah itu akal, kemudian panca indera, kemudian fitrah, dan yang terakhir apa? Syariat, dalil-dalil syar'i. Diterakhirkannya dalil syar'i ini kata Rasulullah SAW, kata Sayyidina rahimahullah, itu bukan perkara karena enggak penting, tapi karena memang terkadang orang yang diajak bicara ini dia enggak mempan dengan dalil. Jadi paham ya? Enggak mempan dengan dalil, inginnya akal-akalan. Maka yang demikian tidak mengapa kita ajak dia bicara dengan akal supaya dia menerima. Sebagaimana Abu Hanifah tadi mendebat orang yang tidak percaya keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Tapi hati-hati, akal-akalan nanti kamu yang diakali. Ini berbahaya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ini harus orang-orang yang benar-benar cerdas. Untuk membantah orang-orang yang menyimpang, memantah orang-orang yang sesat dengan menggunakan akal. Wa illa, nam sebenarnya yang paling jelas adalah dengan dalil secara syar'i. Ini sementara yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.